Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid yang kita cintai ini, yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu, melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk ke dalam pembahasan dosa besar yang ke-24, yaitu banyak berdusta. Telah kita jelaskan bahwa perbuatan dusta ini hukumnya haram, walaupun hanya sekedar untuk bercanda. Dan di sana ada dusta yang diperbolehkan, yang dikecualikan, ya. Di antaranya adalah mengucapkan sesuatu untuk membuat istri ridho. Demikian juga dusta dalam perang dan untuk mendamaikan manusia. Namun sudah kita nukilkan penjelasan dari para ulama bahwa dusta yang dimaksud di sini adalah perkataan yang ambigu, perkataan yang memiliki dua pemahaman, seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, dari mana kamu? Maka Nabi mengatakan, nahnu minal ma, kami berasal dari air. Orang akan mengira bahwa air di sini nama suatu tempat, tapi yang diingat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa manusia berasal dari air yang memancar, yaitu air mani. Kemudian juga telah kita jelaskan bahwa perbuatan dusta pasti akan menggiring seseorang pada dosa, dan dosa akan menggiring ke dalam api neraka. Dan juga yang terakhir telah kita bacakan hadis yang menunjukkan bahwa dusta itu merupakan karakter dari kaum munafikin. Baik, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang bunuh diri. Hadis selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam bab banyak berdusta ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, bahwa hadisnya panjang, kata Imam Adz-Dzahabi, bahwa ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi kemudian didatangi oleh dua malaikat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, ya, ada orang yang disiksa. Disiksa dengan apa? Dengan ditarik, ya, dengan dirobek dari ujung mulutnya sampai ke tengkuknya. Kemudian dari kerongkongan sampai ke tengkuknya, dari mata sampai ke tengkuknya. Kemudian dijelaskan kepada beliau alaihi salatu wasallam, "Wa ammar rajulul ladzi ataita alaihi yusharsharu sidquhu ila qafah wa min kharuhu ila qafah wa aynuhu ila qafa fa innahu ar-rajulu yaghdu min baitihi fa yakdhibul kidhbah fa yakdhibul kadhibah tablughul afaq." Ya. Kata malaikat tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun laki-laki yang engkau lihat, ya, yang dibelah ujung mulutnya sampai tengkuknya, kemudian dari tenggorokannya sampai tengkuknya, kemudian dari matanya, kedua matanya sampai tengkuknya, maka dia adalah seseorang yang dumin baitihi, yang dia keluar dari rumahnya, fayaklibul kezbah, kemudian dia berdusta dengan sebuah kedustaan, tablugul afak, yang kemudian kedustaannya itu menyebar ke seluruh ufuk, menyebar kemana-mana. Ini adalah balasan bagi orang yang berdusta. Ketika kedustaannya itu menyebar di tengah-tengah manusia, maka inilah hukumannya. Ya, para ulama menjelaskan bahwa al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Ketika seseorang dia berdusta, ya, yang berdusta itu apa? Mata dan mulutnya. Matanya tidak melihat hal tersebut, tapi seolah-olah dia melihat, maka dihukum matanya tadi. Ya. Demikian juga lisannya. ya, dia mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Makanya al-jaza'u min jinsil amal, ya, dua anggota tubuh ini kemudian dirobek oleh dihukum dengan dirobek. Nah, kemudian dari hadis ini juga, masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan hendaknya kita berhati-hati dari menyebarkan berita. Ya, para ulama menjelaskan, ini dahulu zaman dahulu orang keluar dari rumahnya untuk menyebarkan kedustaan. Sekarang orang enggak perlu keluar dari rumahnya untuk menyebar kedustaan. Cukup dengan memencet tombol share. Langsung menyebar kedustaan tersebut. Atau dia posting, dia forward di grup-grup WhatsApp. Maka hati-hati kita. Ya, sebelum menyebarkan suatu berita, cek terlebih dahulu. Ya, sekarang mudah sekali orang membuat kedustaan, ya, mengarang cerita, kemudian disebarkan sehingga menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Maka hati-hati. Ya, kalau dulu masih sulit orang untuk menyebar kedustaan, dia harus keluar, ya, dari rumahnya kemudian berkumpul di tempat-tempat berkumpulnya manusia, ke pasar-pasar dia menyebarkan cerita bohong. Tapi sekarang coba lihat, dengan begitu mudah orang menyebarkan berita dusta. Maka hendaknya kita berhati-hati. Jangan asal share. Ya. Tapi cek terlebih dahulu. Kemudian dipertimbangkan. Yang pertama kita cek dulu. Ya. Saring terlebih dahulu. Benar atau tidak berita ini. Kalau benar, kita pertimbangkan apa manfaatnya bagi umat. Apakah akan memberikan kebaikan atau akan malah menimbulkan keburukan. Kalau menimbulkan keburukan, jangan disebar. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong itu dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan dalam keburukan, dalam perbuatan dosa. Hati-hati. Ya. Hati-hati kita, tidak selektif dalam menyebarkan berita. Maka ini adalah hukuman bagi orang-orang yang menyebarkan kedustaan sampai kemudian menyebarlah kedustaan itu di tengah-tengah manusia. Na'udzubillah. Dan ini dilakukan berkali-kali. Ya, siksaan ini bukan satu kali saja. Begitu nanti, ya, siksaan di neraka itu berulang-ulang. Makanya kalau ada kemarin ada artis yang mengatakan, "Enggak apa-apa, gue enggak apa-apa kalau masuk neraka." Ya, ini orang enggak waras. Neraka itu siksaannya yang paling ringan. Kalau dia menginjakkan kakinya di api neraka, ubun-ubunnya itu ya terbakar, meleleh. Dan ini siksaan berulang-ulang. Ya. Ketika dia dirobek mulutnya, kemudian sembuh lagi, dirobek lagi, dirobek lagi, dirobek lagi. Alhamdulillah. Maka jangan sekali-kali kita sombong. Gak apa-apa gue masuk neraka. Ya, masuk neraka kita tidak akan sanggup untuk berada di dalamnya walaupun itu hanya sedetik saja. Baik. Kemudian hadis selanjutnya. Ya. Nabi SAW mengatakan, wa anhu yudba'ul mu'min ala kulli syai laisal khiyana wal kadhib. Hadis ini sudah pernah kita bahas. Nabi SAW mengatakan bahwa seorang mukmin itu memiliki banyak karakter. Tapi bukan merupakan karakter mukmin al-khiyanat wal kadhib. Berkhianat dan dusta ini bukan karakter seorang mukmin. Karena kalau bukan karakter seorang mukmin, karakter siapa, Bapak? Karakter kaum munafikin. Ya, jadi ciri seorang mukmin dia terlepas dari pengkhianatan dan juga dusta. Baik. Qala wa anhu, kemudian hadis selanjutnya, wa anhu sallallahu alaihi wasallam qaal, inna fil ma'arid laman duhatin anil kadib. Sesungguhnya ya di dalam al ma'arid, ma'arid ini kalau kita bahasakan ambigu, ya, perkataan yang ambigu yang memiliki dua maksud. Laman duhatun anil kadib, ya, dia memiliki makna yang luas daripada dusta, ada keluasan di dalamnya daripada dusta. Nah, disebutkan oleh para ulama, maksud dari ucapan Nabi SAW, ya, apabila seseorang itu terpaksa berdusta. Terpaksa berdusta. Dalam posisi terjepit, mau tidak mau dia harus berdusta, maka hendaknya dia tidak berdusta dengan terang-terangan. Tapi mengucapkan kata-kata bermakna ganda. Tadi itu kasusnya Nabi SAW ketika ditanya, kamu dari mana? Kami dari air. Beliau enggak dusta. Ya, maknanya memang ganda. Atau seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika penguasa Mesir ketika itu, ya, kalau tahu bahwa Sarah istri beliau itu adalah istri, ya, dari Nabi Ibrahim, maka nanti akan diambil. Oleh karena itu Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Sarah ini adalah saudari saya, saudara perempuan saya. Salah enggak? Enggak salah, saudara perempuan seiman. Saudara perempuan seiman. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan kalau Anda terpaksa berbohong, gunakanlah kata-kata yang bermakna dua. Ya. Atau ini yang sering disebut oleh para ulama sebagai tauriyah. Tauriyah itu yaitu kata-kata yang ambigu memiliki dua makna. Jadi tidak dusta secara jelas-jelas, tapi apa? Menggunakan kata-kata yang bermakna dua. Baik, kemudian di sini beliau alaihissalatu wassalam, ya, hadis-hadis yang selanjutnya ini menunjukkan hendaknya kita bukan hanya waspada terhadap dusta, tapi waspada terhadap wasilah atau perantara yang bisa mengantarkan kita pada ucapan dusta. Qala wa anhu sallallahu alaihi wasallam qol, ya, kafa bil mar'i itsman an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, cukuplah seorang itu dianggap berbohong apabila dia menceritakan semua yang dia dengarkan. Kenapa dikatakan dia sebagai pendusta? Karena tidak semua yang dia dengar itu benar. Tidak semua informasi yang kita terima itu sesuai dengan realita, Bapak-bapak. Oleh karena itu, hati-hati. Ini kembali kepada pembahasan kita tadi, hati-hati dalam membagikan suatu berita. Walaupun itu dari media, ya, media nasional atau media yang terpercaya, karena sekarang itu kedustaan mudah dibuat. Ya, bagaimana orang membentuk opini, ya. Jadi kan kinerjanya mereka, kerjanya mereka itu membentuk opini. Orang-orang pers itu membentuk opini. Ya, apa yang menjadi tujuannya ini sangat mempengaruhi apa yang dia sampaikan. Misalnya ada beberapa fakta. Nanti ada beberapa fakta itu yang dia sembunyikan. Dia sampaikan fakta yang mendukung misinya. Ya. Dia sampaikan fakta yang mendukung misinya. Kemudian fakta yang tidak mendukung isinya dia singkirkan. Dia singkirkan. Misalnya untuk menyudutkan Islam, ditampilkan yang jelek-jeleknya. Misalnya ada suatu organisasi Islam, tampilkan bahwa ini melakukan ini keburukan-keburukan, padahal dia juga memiliki kebaikan. Maka hati-hati. Ya kafa bil mar'i itsman an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang itu dikatakan dia berdusta ketika dia menyampaikan semua apa yang dia dengar. Ya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi tsaubai zur. Orang yang mengklaim sesuatu yang sebenarnya tidak ada pada dirinya, maka sama artinya dengan memakai dua lembar pakaian dosa. Jadi orang yang mengklaim, ya, misalnya dia mengklaim ahli, ya, ahli dalam bidang ini, misalnya ahli sejarah atau ahli apa, saya ahli ini, padahal dia nggak punya keahlian sama sekali. Ya, artinya apa? Dia mengklaim sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Termasuk juga orang yang menggunakan gelar-gelar akademik yang palsu. Ya, misalnya dia belum selesai pendidikannya, S2-nya atau S3-nya, kemudian dia pakai. Ya, dia pakai gelar tersebut. Atau sama sekali enggak pernah dia, tapi dipakai gelar itu. Ya. Maka hati-hati, ini juga termasuk kedustaan. Anda enggak berhak untuk gelar tersebut. Ya. Sebagian orang pasang gelar profesor. Saya pernah ada lihat orang memiliki koleksi barang-barang kuno, kemudian gelarnya masya Allah panjang sekali, profesor doktor. Kemudian profesornya ya diberikan oleh satu universitas, nggak tahu kita universitasnya di mana. Padahal profesor itu kan bukan jenjang yang bisa harus ada penelitian, ada tahapnya. Ya. Hati-hati, yang demikian ini termasuk berdusta. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ka libasi ya saubaizur, dua pakaian kedustaan. Ya, jadi kalau kita misalnya gelarnya tidak punya gelar, ya sudah jangan disampaikan, itu bukan gelar saya, itu sampaikan. Ya. Kadang sebagian orang, ya itu tadi, ya, gelar itu suatu hal yang sangat penting, padahal kompetensi itu jauh lebih penting daripada gelar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa dhon, fa inna dhanna akdzabul hadis, muttafaqun alaih. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hati-hati kalian dari prasangka. Ya, karena sesungguhnya prasangka itu merupakan ucapan yang paling dusta. Maksudnya di sini prasangka itu adalah wasilah untuk jatuh pada kedustaan. Cek terlebih dahulu benar atau tidak. Jangan hanya menetapkan sebuah vonis hanya dengan prasangka saja. Oh, si fulan ini pencuri, apa buktinya? Jangan asal sembarangan. Ya. Oh, si fulan ini begini, mana buktinya? Jangan hanya dengan prasangka saja. Kemudian yang terakhir, oh ini kita sampaikan di sini, ada di sini sebuah hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yukallimuhullah, al hadis wa fihi malikun kadzab. Ada tiga orang yang tidak diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah seorang raja atau seorang pemimpin yang suka berdusta. Ya. Ini juga hukuman orang kalau dia punya kekuasaan, semakin tinggi kekuasaannya, kemudian dia berdusta, maka ini semakin berat dosanya. Ya. Kenapa? Karena kedustaannya ini akan melibatkan orang banyak. Dosa itu kalau melibatkan sedikit orang dibandingkan dengan melibatkan banyak orang, ya, lebih besar dosa yang melibatkan banyak orang. Ya, orang yang cuma berdusta kepada temannya saja berbeda jauh dengan seorang penguasa yang dia berdusta di hadapan seluruh rakyatnya. Semakin besar dosa yang dia akan tanggung. Wallahu ta'ala a'lam. Sekarang kita masuk ke dalam bab yang baru, bab yang ke-25, yaitu ya, qatilu nafsihi, qatilu nafsahu. Orang yang membunuh diri, yang bunuh diri. Kata Imam Adz-Dzahabi, wa hiya min a'dhami al-kaba'ir, dan dia termasuk dosa besar yang paling besar. Ya, yakni dosa bunuh diri. Ya, dosa bunuh diri ini termasuk dosa besar yang paling besar. Lalu beliau bawakan beberapa dalil yang menunjukkan tentang dosa bunuh diri. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-29 sampai ayat ke-31. Qala Allahu taala, "Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya Maha penyayang kepada kalian. "Wa man yaf'al dzalika udwanan wa dzulman fasaufa nuslihi naron." Barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut, ya, melanggar hak, karena melanggar hak dan aniaya, maka kami akan memasukkannya ke dalam api neraka. Wa kana dzalika 'alallahi yasira. Yang demikian ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. In tajtanibu kaba'ir ma tunhauna 'anhu, nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian diperintahkan untuk menjauhinya atau mengerjakannya, ya, maka kami akan hapus kesalahan-kesalahan kalian dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dibawakan oleh beliau ini menunjukkan bahwa bunuh diri itu termasuk dosa besar. Di antara dalilnya yang pertama, larangan dari Allah, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Jelas sekali bahwa bunuh diri itu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Allah, ya, wa may yaf'al dzalika udwanan wa dzulman fasaufa nuslihi naron. Barang siapa yang melakukannya dengan melanggar hak dan juga ya dengan kedzaliman, maka kami akan masukkan dia ke dalam neraka. Jadi kalau ada ancaman seperti ini adalah salah satu ciri dosa besar. Kemudian secara sharih di akhir ayat Allah mengatakan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Setelah menyebutkan tentang bunuh diri ini, Allah mengatakan sesungguhnya ya apabila kalian menjauhi dosa besar, termasuk padanya apa? Membunuh diri. Jadi dalil ada tiga dalil ya dalam rangkaian ayat ini yang menunjukkan bahwa dosa besar itu termasuk membunuh diri termasuk dosa besar. Ya. Wala taqtulu anfusakum kata Allah. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah itu Maha penyayang atas kalian. Banyak orang yang bunuh diri itu karena dia putus asa dalam menghadapi kehidupan. Sakit yang berkepanjangan, ya, atau mendapatkan musibah yang tak kunjung selesai, ya. Kalian jangan putus asa. Kalau kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa Allah itu Maha penyayang. Ya. Kadangkala orang itu lupa bahwa yang namanya musibah itu pasti ada akhirnya. Itulah karena kita jauh dari agama. Karena kita jauh dari agama. Ya. Jadi mudah putus asa. Kalau kita tahu Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Ya, setelah kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Diulang lagi oleh Allah. Ya, maka sesungguhnya setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Makanya sebesar apapun hadirin yang dimuliakan Allah, musibah yang kita alami dalam menjalani kehidupan ini, bersabarlah, yakin bahwa Allah itu Maha penyayang. Ya. Musibah yang kita dapatkan kalau kita menjalaninya dengan penuh kesabaran, ya paling tidak dia akan menjadi apa? Penghapus dosa kita, ya enggak? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu sepotong duri, musibahnya hanya sepotong duri yang menancap di kaki kita, ini akan menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa kita. Ya. Apalagi nanti kedudukan orang yang bersabar dalam musibah akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi ya keutamaan orang-orang yang bersabar dalam musibah. Maka jangan sampai musibah yang kita alami sampai membuat kita putus asa lalu bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah engkau membunuh, ya, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtulun nafsa wa la yaqtulunan nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dalam surat Al-Furqan ketika menyebutkan sifat dari ibadur rahman, sifat dari hamba-hamba Allah yang Maha penyayang, di antara sifat mereka adalah mereka tidak ya menyeru Tuhan yang lain bersama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan ya kecuali dengan hak, dan juga mereka tidak berzina. Barang siapa yang melakukan hal itu semua, maka niscaya dia akan mendapatkan pembalasan atas dosanya. Jadi ciri orang ibadur rahman adalah mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan. Salah satu jiwa yang Allah haramkan adalah jiwanya sendiri. Ya. Sehingga tidak boleh bagi seseorang untuk membunuh dirinya. Ya. Kehidupan dan kematian dia itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya milik Allah. Sehingga bukan dia yang memiliki, sehingga dia berkewenangan untuk mencabut nyawanya sendiri. Baik. Kemudian selanjutnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jundub bin Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, kana mimman kana qablakum rajulun bihi jurhun. Dahulu ada ya di masa sebelum kalian ada seorang laki-laki yang terluka. Fajazi'a fa akhadha sikinan fa hazza biha yadah. Kemudian dia putus asa. Ya, dia putus asa atas lukanya tersebut. Ya, enggak tahan dia menahan sakit. Fa akhadha sikinan. Kemudian orang ini mengambil sebilah pisau, fa hazza biha yadah. Kemudian dia menyayat tangannya. Ya, ini urat nadinya yang dia sayat. Fama raqa adam hatta mat. Kemudian mengalirlah darah sampai kemudian dia meninggal dunia, bunuh diri karena tidak tahan terhadap luka yang dia derita. Qala Allah taala, kemudian Allah berfirman kepada hamba tersebut, badarani abdi binafsihi haramtu alaihil jannah. Hambaku telah mendahului aku. Maksudnya di sini kata para ulama artinya dia terburu-buru ingin mati. Ya, dia membunuh dirinya. Ya, tidak bersabar atas musibah yang dia dapatkan. Ya, orang kalau terluka, kalau memang Allah takdirkan mati, dia akan mati. Kenapa kemudian dipercepat dengan bunuh diri? Maka apa akibat orang yang bunuh diri? Kata Allah Subhanahu wa taala, haramtu 'alaihil jannah. Aku haramkan baginya surga. Para ulama menjelaskan bahwa makna haramtu 'alaihil jannah, aku haramkan baginya surga, bukan berarti dia kekal abadi di dalam neraka selama-lamanya. Ya, Karena ada dalil lain yang menyebutkan innallaha la yaghfiru ay yusyraka bihi wa yaghfilu ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Demikian juga dalil tentang dilemparkannya orang yang berdosa dari kalangan orang-orang yang beriman. Jadi dia akan disiksa dalam api neraka sampai kemudian menghitam seperti arang. Lalu kemudian dia dimasukkan, dicelupkan dalam nahrul hayah, ya, sungai kehidupan. Kemudian dia hidup kembali dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi orang yang beriman, walaupun dia harus dimasukkan ke dalam api neraka terlebih dahulu, pada akhirnya dia akan masuk surga. Sehingga bagaimana kita memahami dalil-dalil yang menunjukkan, ya, orang yang disiksa di api neraka atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari surga selain perbuatan syirik, maka kita artikan dengan apa? Dia disiksa dengan siksaan yang demikian lama sampai seakan-akan dia diharamkan dari surga. Nah, termasuk dosa bunuh diri. Orang yang bunuh diri akan disiksa dalam neraka dengan siksaan yang demikian lama sampai seakan-akan dia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Nauzubillah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis selanjutnya, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qatala nafsahu bihadidatin fa hadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi finnar." Finari jahannam khalidan mukhallidan fiha abadan. Qala wa man qatala nafsahu bisummin, ya, fasummuhu fi yadihi yatahassahu finari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sepotong besi, maka potongan besi tersebut akan berada di tangannya, lalu dia tikamkan ke dalam perutnya, ya. Ketika itu dia berada di neraka jahannam kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Dan barang siapa yang bunuh diri dengan meminum racun, maka racunnya itu akan selalu berada di tangannya, kemudian dia minum racun tersebut di dalam neraka jahannam kekal abadi di dalamnya. Kemudian kelanjutan hadis ini, wa man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhallidan fiha abadan. Ya, barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi untuk membunuh dirinya, ya, maka dia pun akan dijatuhkan di tempat yang tinggi dalam neraka jahannam kekal abadi di dalamnya. Kata para ulama bahwa, ya, ini sama dengan yang kita sebutkan tadi, al-jaza'u min jinsil amal. Bahwa balasan itu sesuai dengan amalan. Ketika dia melakukan di dunia, dosa yang dia lakukan di dunia adalah bunuh diri, maka nanti di akhirat dia akan disiksa sebagaimana cara dia membunuh dirinya. Kalau dia bunuh diri dengan cara menikamkan pisau, ya, ke tubuhnya, maka seperti itulah dia akan disiksa. Nanti di akhirat dia akan diberikan pisau di tangannya, lalu dia tikamkan sendiri pisau tersebut. Kemudian, ya, sembuh lukanya, diulang lagi. Kemudian sembuh lukanya, ulang lagi. Terus menerus, ya, di neraka jahanam khalidan mukhalladan fiha. Terus menerus kekal dia melakukannya. Sudah kita sebutkan bahwa kekal di sini menunjukkan waktu yang sangat lama kalau dia termasuk orang yang beriman. Ya. Adapun kalau dia kafir, kan banyak orang-orang kafir yang bunuh diri. Ya. Kadang-kadang orang yang kalau kita lihat keadaan dunianya itu luar biasa, punya segala-galanya. Artis-artis, ya, di barat itu apa yang tidak mereka miliki? Ya, rumah mewah, mobil mewah, kekayaan, ya, semuanya mereka miliki, tapi itu tidak membuat ketenangan pada diri mereka, bunuh diri. Ada yang gantung diri, ya, ada yang kemudian memotong nadinya, ada yang minum overdosis, minum obat, ya, sengaja untuk membunuh dirinya. Ya, maka kalau dia kafir, seorang yang kafir bunuh diri, maka inilah hukuman, ya, yang terus-menerus akan dia dapatkan. Ya. Beda dengan seorang mukmin. Orang mukmin suatu ketika hukumannya akan berakhir. Kemudian kata beliau di sini, wa fil hadits sahih, ya. Nah. Alladhi alamathu al-jarrah fasta'jala al-maut faqatala nafsahu ya bidzubabi sayfihi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa min ahli nar. Dalam sebuah hadis yang sahih, ada seseorang yang terkena luka, kemudian dia terburu-buru menghendaki kematian, maka dia membunuh dirinya dengan pedangnya, maka Nabi SAW mengatakan huwa min ahli nar, dia termasuk penduduk neraka. Ini kalau dalam kitab Al-Imam Adz-Dzahabi hanya membawakan riwayatnya secara ringkas. Tapi riwayatnya secara lengkap ya, dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Al-Bukhari, bahwa ini kejadiannya dalam jihad fisabilillah. Ya. Kita baca saja hadisnya, wa fi ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam rajulun la yada'u lahum syadzatan wala fadzatan illa taba'aha yadribuha bi sayfi. Ya. Di antara ya, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ada yang dia ya mengikuti perang bersama Nabi. Tidak pernah dia meninggalkan perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma ajza'a minnal yauma ahadun kama ajza'a fulan. Ya, kemudian ada orang yang mengatakan, ya hari ini tidak ada yang mendapatkan pahala seperti pahalanya si fulan. Karena dia apa? Berperang dengan penuh gagah berani, kemudian dia terbunuh di medan pertempuran. Ya, artinya apa? Dia mati syahid di medan pertempuran. Tapi apa tanggapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi malah mengatakan, ya, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ama innahu min ahli nar." Orang ini termasuk penghuni neraka, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Padahal mata-mata manusia melihat bahwa dia telah berjuang di jalan Allah sampai mati terbunuh di medan pertempuran. Nah, ini kata para ulama, dalil bagi kita tidak boleh menggelari seseorang dengan gelaran syahid. Syahid fulan, syahid fulan. Karena kita enggak tahu apa yang ada di balik itu. Sehingga apa yang kita katakan? Insya Allah syahid. Ya, kita berharap agar Allah memberikan syahid pada orang tersebut. Enggak boleh memastikan. Nah, ini para sahabat mengatakan, Masya Allah, pahalanya luar biasa, enggak ada yang menandinginya. Ternyata Nabi malah menghukumi dia sebagai penduduk neraka. Dan telah berlalu pada pembahasan mencuri ghanimah. Ada orang yang juga dipuji-puji oleh para sahabat. Wah, si fulan ini di surga sekarang. Ya. Enggak, kata Nabi, dia mencuri. Ya, dia berjihad tapi juga mencuri ghanimah. Enggak jadi masuk surga, terhalang masuk surga. Sama dengan orang ini, makanya enggak boleh kita menggelari seseorang dengan syahid. Insyaallah syahid enggak apa-apa. Ya. Faqala rajulun minal qaum ana sahibuhu. Kemudian ada seseorang yang menjadi saksi mata, kenapa kok Nabi mengatakan bahwa dia penghuni api neraka? Ya, saya menemani dia, saya bersamanya. Fa kharaja ma'ahu kullama waqaf. Ya. Waqafa ma'ahu. Wa idza asra'a asra'a ma'ahu. Ya. Orang ini kalau si fulan ini berhenti dari perang, dia bersama dia, dia menyertainya. Kalau dia menyerang, juga dia bersama si fulan. Dia selalu bersama. Fa qala fajuriha ar-rajulu jurhan syadidan. Si fulan ini tertimpa luka yang demikian parah. Fasta jalal maut. Kemudian dia terburu-buru ya, ingin mendapatkan kematian. Fa wada'a nasla sayfihi bil ard wa dhubabahu baina ya sadyaihi tsumma tahammala ala sayfihi fa qatala nafsah. Ternyata dia meletakkan ya pedangnya di tanah, gagangnya itu di tanah, sedangkan ujungnya ke atas, kemudian dia pun meletakkan di dadanya lalu dia membunuh dirinya. Ternyata si fulan mati bukan karena tikaman pedang musuh, tapi karena apa? Bunuh diri. Ya. Dalam riwayat yang lain sebelum dia cerita ini, orang itu bersaksi, ya, asyhadu bi annaka Rasulullah, saya bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Nabi itu enggak ngelihat peristiwa bunuh diri tadi, tapi beliau mengatakan huwa min ahli nar. Dia adalah penghuni neraka. Ternyata apa yang terjadi di balik itu? Bunuh diri. Nabi enggak ngelihat, tapi Nabi tahu bahwa orang ini bunuh diri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat ini seorang mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala masuk neraka karena dia apa? Bunuh diri. Ya, makanya tidak tepat ya para ulama mengkritik aksi sebagian orang yang melakukan jihad dengan bom bunuh diri. Bawa bom kemudian datang ke tengah-tengah masyarakat ya, orang-orang Yahudi, kemudian dia tarik picu buar meledak. Ini bukan aksi jihad kata para ulama. Ya, kenapa? Karena dia bunuh diri. Karena dia bunuh diri. Sebagian orang ada dalilnya katanya. Dulu sebagian sahabat ada yang dilemparkan di medan pertempuran, kemudian bertempur habis-habisan, kemudian baru meninggal dunia. Ini jauh berbeda dengan bunuh diri. Bunuh diri itu sudah tahu bahwa dia akan mati, dia akan membunuh dirinya. Berbeda dengan para sahabat, ya, masih ada kemungkinan 50-50. Dia menang atau dia tidak dia mati atau dia tidak mati. Tapi kalau bunuh diri pasti mati. Ya, sehingga kata para ulama tidak tepat kemudian menyamakan aksi sebagian para sahabat yang menyerbu ke kebala tentara musuh kemudian meninggal dunia dengan aksi bunuh diri. Ya. Kemudian dari yang terakhir dari Nabi alaihi salatu wasalam, ya, An Yahya ibn Abi Katsir, An Yahya bin Abi Bukair, An Abi Kilabah, An Thabit bin Dohak, An Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Yahya bin Abi Bukair, dari Abu Kilabah, dari Thabit bin Dohak, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan qala, ya, la'nul mu'min ka qatlih. Melaknat seorang mukmin ini seperti membunuhnya. Ini juga menunjukkan bahwa melaknat seorang mukmin ini dosa besar. Hukumannya sama dengan, ya, membunuh seorang mukmin. Maka hati-hati kita melaknat saudara kita sesama mukmin. Qala wa man qadhafa mu'minan bi kufrin fahuwa ka qatilihi. Kemudian barang siapa yang menuduh seorang mukmin dengan kekufuran, maka seakan-akan dia telah membunuhnya. Ya. Ini juga hadis menunjukkan bahaya menuduh seorang mukmin dengan kekufuran. Si fulan kafir tanpa ada bukti yang jelas. Hati-hati. Ya, ada sebagian orang yang suka mengkafir-kafirkan saudaranya. Oh, si fulan ini bukan muslim, kafir. Hati-hati. Kalau dia tidak, ya, tidak bisa menunjukkan bukti, artinya dia hanya sekedar tuduhan saja, maka kekufuran itu akan kembali kepada dirinya. Na'udzubillah. Hati-hati menuduh seorang mukmin dengan kekufuran. Ya, bahkan dosanya di sini man kadzafa mu'minan bi kufrin fahuwa ka qatilih. Barang siapa yang menuduh seorang mukmin, ya, dengan vonis kafir, maka seakan-akan dia telah membunuhnya. Qala wa man qatala nafsahu bi syai'in adzabahu Allahu bihi yaumal qiyamah. Ya. Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri, maka dia akan disiksa di akhirat nanti dengan sesuatu yang dipergunakan, ya, untuk bunuh diri pada hari kiamat nanti. Ini sama dengan hadis yang sebelumnya bahwa seseorang yang bunuh diri nanti siksaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya adalah sama dengan apa yang dia pergunakan untuk bunuh diri. Yang bunuh diri dengan pisau, maka akan ditikamkan pisau tersebut kepada dirinya secara berulang terus-menerus. Barang siapa yang minum racun, maka dia akan minum racun, kemudian dia akan tersiksa dengan racun tersebut, lalu dihidupkan kembali minum lagi. Ya. Orang yang jatuh bunuh dirinya dengan apa? Dengan menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi, sama. Dia akan dinaikkan ke tempat yang tinggi, kemudian dijatuhkan kembali. Kalau bunuh dirinya pakai pistol gimana? Sama saja. Ya, ditembak, kemudian hidup lagi, tembak lagi, tembak lagi. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Baik. Ini apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, kita ingatkan kembali bagi kaum muslimin, kalau kita ditimpa suatu musibah apapun itu bentuknya, maka jangan pernah putus dari rahmat Allah. Jangan pernah terpikir untuk bunuh diri. Ya. Dan jangan menganggap bahwa bunuh diri itu suatu hal yang hebat. Ya, seperti orang-orang Jepang. Apa namanya itu? Harakiri. Ya, harakiri. Itu Anda lari dari kenyataan, enggak mau menerima kekalahan. Ya. Itu bukan satu hal yang hebat. Bukan satu hal yang hebat. Lari dari kenyataan itu bukan satu hal yang hebat. Nah, oleh karena itu seorang mukmin senantiasa dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi segala musibah. Wallahu taala alam. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah di pekan depan kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, dosa besar yang ke-26, al-qadisu, ya. Seorang hakim yang korup. Nah, ini hakim yang korup. Apa hukuman yang diterima oleh seorang hakim yang korup? Insyaallah ini akan jadi pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang, bismillahirrahmanirrahim.